والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah bab al-awamil ad-dakhilah al-mubtada' wal-khabar, bab ambil-ambil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Qala al-muallif rahimahullah wa tusamma an-nawasikh wa nawasikh al-ibtida', ambil yang masuk pada mubtada khobar disebut an-nawasikh atau nawasikhul ibtida'. Ya, salah satu anwa, ada tiga macam. Al-awwal ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobara wa huwa kana wa akhwatuha wal huruf al-musyabbahatu bilaysa wa af'alul muqarabah. Yang pertama, amalnya merafakkan mubtada' dan menasabkan khobar. Yang termasuk ini adalah kana wa akhwatuha, huruf-huruf yang menyerupai laisa dan af'alul muqarabah. Wa tsani ma yansibul mubtada' wa yarfa'ul khobar, wa huwa inna wa akhwatuha wala allati li naf'il jinsi. Yang kedua, yang menasabkan mubtada' dan merafakkan khobar, yang termasuk ini ialah inna wa akhwatuha dan la yang menafikan jenis atau ala alatin naf'il jinsi. Wa tsalits ma yansibul mubtada' wal khabar jami'an wa wadanna wa akhwatuha, yang menasabkan mubtada' dan khabar secara keseluruhan. Ini adalah dhanna wa akhwatuha. Naam. Fihi masail. Al-mas'alatul ula al-awabil al-dakhilatu ala al-mubtada' wal khabar yusamma bin nawasikh wa nawasikh al-ibtida'. Amil-amil yang masuk pada mubtada' khobar disebut an-nawasikh atau nawasikhul khobar. Kalau dibalik, apa yang dimaksud dengan an-nawasikh atau nawasikhul ibtida', maka kalian jawab ialah al-awamil ad-dakhilah ala al-mubtada' wal khobar, amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khobar. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, an-nawasikhu thalathatu anwa. An-nawasikh ada tiga macam. Al-awwal ma yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar. Yang pertama, amalnya ialah merafakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha wal huruf al-musyabbah bilaysa wa af'alul muqarabah. Yang ini meliputi kana wa akhwatuha, huruf yang menyerupai laisa dan af'alul muqarabah. Tsani ma yansibul mubtada' wa yarfa'ul khabar wa huwa inna wa akhwatuha wa la allati li nafsil jinsi. Yang kedua, yang menasabkan mubtada' dan merafakkan khabar, ini meliputi inna wa akhwatuha la allati li nafsil jinsi. Atsalis ma yansibul mubtada' wal khabar jami'an wa huwa dhanna wa akhwatuha, yang menasabkan mubtada' dan khabar secara keseluruhan menjadi dua maf'ul bihnya. Ini meliputi dhanna wa akhwatuha. Naam. Insyaallah akan dibahas satu persatu tentang an-nawasikh, mulai dari kana wa akhwatuha sampai nanti dhanna wa akhwatuha. Naam. Selanjutnya faslun kana wa akhwatuha. Qala al-muallif rahimahullah fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabar tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabaraha. Adapun kana wa akhwatuha, maka peramal merafakkan mubtada yang disamakan dengan fa'il dan disebut isimnya, kemudian menasabkan khabar ini disamakan dengan maf'ul bi, kemudian disebut khabarnya. Maksudnya isimnya kana wa akhwatuha itu setara dengan fa'il. Khabarnya kana wa akhwatuha itu setara dengan maf'ul bih. Naam. Wa hadhil af'alu ala thalathati aqsamin. Fi'il-fi'il yang tergabung dalam kana wa akhwatuha kita kelompokkan menjadi tiga. Ahaduha ma ya'malu hadzal 'amala min ghairi syartin wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sar wa laisa. Kelompok yang pertama beramal tanpa syarat. Nah, itu beramal merafakkan mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khobar sebagai khobarnya. Ini tanpa syarat meliputi kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, sara, dan laisa. Nahu wa kana Allahu ghafuran rahima. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana laisu sawa'an dhalla wajhu muswadda. Wasani ma ya'malu hadzal 'amal bi syarti ayataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a wa huwa arba'ah zala wa fati'a wa bariha wa faqa. Yang kedua, beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Ini ada empat, meliputi zala, fati'a, bariha, dan infaqa. Nahu wala yazaduna mukhtalifin lan dabarha ali aqifin wa qulu syair sahi syamir wala tazal dhakiral mauti fanisyanu dalalun mubin wa qalu ala ya salma ya darimi alal bala wala zala munhallan bija'aiki alqatru. Wa thalith ma ya'malu hadzal 'amal syarti an tataqaddamahu ma al mastariyah al dharfiyah wa huwa dama nahu ma dumtu hayya. Yang ketiga, beramal dengan syarat didahului oleh ma al mastariyah al dharfiyah. Ini hanya dama saja, contoh ma dumtu hayya. Wa sumiyat ma hadhihi masdariyatan li'annaha tuqaddar bil masdar wa huwa ad-dawam wa sumiyat dharfiyatan liniyabatiha an-nidharfi wa huwa al-muddah. Ma disebut masdariyah karena bisa ditakdirkan dengan masdarnya yakni ad-dawam. Disebut dharfiyah karena mewakili makna dharf yakni mudah atau selama. Wa yajuzu fi khabari hadhil af'al ay tawassata bainahu wa bain ismiha. Khabar kana wa akhwatuha bisa di tengah antara kana dan isimnya. Nahu wa kana haqqan alaina nasrul minin. Wa qaul syair sadi in jahilti annasa anna wa anhum walaysa sawaan adimun wa jahul. Wa yajuzu ay taqaddama akhbaruhunna alayhinna illa laysa wadama. Boleh khabar mendahului kana wa akhwatuha kecuali laysa dan dama. Kakaulika adiman kana Zaid. Walitasari fi hadil af'al minil budari wal amri wal masdar wasmil fa'il malil mabi minil amal. Tasrifan kana wa akhwatuha yang berbentuk fi'il mudhari, amr, masdar dan isim fa'il bisa beramal seperti bentuk fi'il madinya. Nahu hatta yakunu mu'minin wa qul kunu hijaratan wa tastamalu hadhihi al-af'alu tammatan ay mustaghniatan 'anil khabar kana wa akhwatuha. Terkadang digunakan sebagai fi'il tam, ya, fi'il tam hanya memiliki fa'il tidak memiliki khabar, yakni tidak butuh khabar. Nahu wa in kana dhu usratin ay wa in hasala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ay hina tadkhuluna fi sabah wa hina tadkhuluna fil masa illa zala wa fatiha wa laysa, kecuali zala fatiha dan laysa fa innaha mulazimatun linaqsi. Ini tetap fi'il naqis. Wa takhtassu kana bijawazi ziyadatiha bisyarti an takuna bil abdil madi wa an takuna fi hasfil kalam. Khusus lafat kana bisa menjadi zaidah dengan syarat berbentuk madi lafadnya kemudian berada di hasfil kalam, yakni tengah-tengah antara dua kalimah yang berkaitan. Nahu makana ahsana zaidan. Wa takhtassu aydan bi jawazi hadfiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika kathir ba'da law wa in asyartiyatain. Khusus kana boleh dibuang bersama dengan isimnya, tersisa khabarnya. Hal itu banyak terjadi jika terletak setelah law atau in syarat. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min ahdidin wa qalihim annasu majziyuna bi'amalihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Wa takhtassu ayyuban bijawazi hadfi nuni mudari'iha al-majzum illam yalqaha saqin wala dhamir rasmin. Khusus lafadz kana boleh nun pada fi'il mudhari'nya dibuang jika jazm dan setelahnya bukan sukun, bukan pula dhamir nasab. Nahu walam aku baghiya wala taqu fi dhayqa wa in taqu hasanatan. Naam. Fihi masail. Pembahasan tentang kana wa akhwatuha meliputi beberapa permasalahan yang cukup lumayan banyak, ya. Naam. Al-mas'alatul ula kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah ini. Kana wa akhwatuha itu merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Ini jawaban ketika kalian ditanya, ma amalu kana wa akhwatiha? Apa itu amalnya kana wa akhwatiha? Maka jawab pakai ini. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nahu kana zaidun qa'iman, zaidun ismu kana, qa'iman khabaruha. Ini enak, ringkas, simple, ya. Enggak usah pakai merfa'kan mubtada sebagai isimnya, menasabkan khobar sebagai khobarnya, itu boleh, cuma terlalu panjang. Langsung saja. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tasiful khobar. Naam. Kana Zaidun qa'iman. Zaid ism kana, qa'iman khobarnya. Asaniyah. Kana wa akhwatuha tusamma al-af'al an-naqisah. Karena wakwatuha disebut fi'il naqis, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, fi'il itu ada yang tam, ada yang naqis. Kalau fi'il tam itu fi'il yang membutuhkan fa'il ya, dan maf'ul bih sebagian ya. Fi'il yang membutuhkan fa'il atau yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Adapun fi'il naqis adalah fi'il yang membutuhkan apa ini? Khobar. Enggak butuh maf'ul bih. Tapi butuh apa ini? Khobar. Nah, itulah sebabnya tadi disebut isimnya kana itu setara dengan fa'il. Khobarnya kana setara dengan maf'ul bih. Nah, karena dibandingkan dengan fi'il tam. Wa ya thalathata asyara fi'lan. Karena wakhwatu wa itu jumlahnya 13 fi'il. Jadi semuanya berbentuk fi'il, fi'il naqis ya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, karena wa akhwatuha ala thalathati aqsam. Karena wakhwatuha bisa kita kelompokkan menjadi 3 macam. Al-awwal ma ya'malu hadzal amal min ghairi syartin. Yang pertama, beramal tanpa syarat, yakni langsung merafakkan isimnya, langsung menasabkan khobarnya tanpa syarat apapun. Wa huwa, yang termasuk ini adalah kana wa amsa wa asbaha wa abha wa dhalla wa bata wa sar wa laisa. Nah, kana artinya apa? Karena biasanya gitu ya. Karena menunjukkan arti istimrariyah. Karena Zaidun qa'iman, Zaid biasa berdiri. Ya. Nah. Amsa sore-sore, asbaha pagi-pagi, abha ya, waktu duha, dhalla siang-siang, bata malam-malam, soro menjadi laisa tidak. Nahwu qawli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu isimnya kana, ghafurur rahim khabarnya kana. Naam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asbahtum tak pada lafadz tum itu isimnya asbaha. Naam ikhwanan khobarnya. Laisu sawaan. Laisu wawul jamaah isimnya laisa, sawaan khobarnya. Dhalla waju muswaddan. Waju isimnya dhalla, muswaddan khobarnya. Untuk dhalla artinya kadang siang-siang, kadang berubah menjadi ya, dhalla itu wajahnya berubah menjadi hitam. Dhalla waju muswaddan. Asbaha juga begitu. Ada kadang artinya pagi-pagi, kadang artinya apa ini? Berubah menjadi. Fa asbahtum, kalian berubah menjadi dinikmati dengan imannya ikhwana, saudara. Nah, jadi supaya tidak kaget ya, jadi untuk asbaha artinya pagi-pagi, ini umum. Terkadang artinya apa ini? Berubah menjadi. Dhalla juga begitu. Kadang-kadang artinya siang-siang. Seringkali artinya siang-siang. Kadang-kadang artinya berubah menjadi. Ya. Nah, ini arti-arti khusus. Kalau sampai tidak seperti itu artinya, berarti ada perubahan hukum. Ya. Di antaranya adalah nanti berubah menjadi fi'il tam. Jadi kalau saudaranya kana, artinya sudah berubah dari ketentuan, maka bisa berubah menjadi hukum, berubah hukumnya. Nah, jadi perhatikan artinya, karena biasanya amsa sore-sore, asbaha pagi-pagi, atau berubah menjadi abha waktu duha, dhulla siang-siang, atau berubah menjadi bata malam-malam, soro berubah menjadi laisa, tidak. Nah, itu arti khusus untuk kana wa akhwatuha. Ini semua bisa beramal tanpa syarat apapun. Tsani ma ya'malu hadzal amal bi syarti ayataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'a. Yang kedua, beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi atau doa. Wa huwa arba'ah. Yang termasuk ini ada empat: zala, wafatia, wabarha, wafaka. Nahu qawli ta'ala wala yazaluna mukhtalifin. La di sini la na la nafi. Ya, mereka selalu atau senantiasa berselisih. Nah, wala yazaluna ni wawu jamaah isimnya mukhtalifin khabarnya. Lan nabraha alai akifin, kami akan terus menerus iktikaf di sekitarnya. Itu anak sapi. Lan nabraha, ini lannya lan nafi ya. Dhamir mutakallim nahnu menjadi isimnya, akifina khobarnya. Wa qawli syair, ucapan penyair, sahi samir. Wa la tazal dhakiral mauti falisyanu dhalal mubin. Ini wa la tazal, alifnya dibuang ya. Ini kelebihan alif itu. Wala tazal domir mukhatab anta isimnya dzakiran al maut khobarnya. Nah, wa qalihi, dan juga ucapan penyair, wala zala munhallan bijaraika al qadru. Nah, munhallan khobarnya zala, al-qadru isimnya zala. Nah, didahului oleh apa ini? La nafi. Al-thalith ma ya'malu hadzal amala bisyarti an tataqaddamahu ma'al masdariyah ad-dharfiyah wa huwa dama. Kelompok yang ketiga, beramal dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-dharfiyah. Yang termasuk ini cuma satu, itu dama. Nahwu qawli ta'ala ma duntu khayya. Duntu takfa. Ya, tak domir isimnya dama, khayyan khobarnya. Wa summiyat ma al-masdariyah li'annaha tuqaddar bil masdar wa huwa dawam. Ma disebut masdariyah karena fi'il setelahnya bisa ditakdirkan dengan masdarnya. Itu masdarnya dama yala ad-dawam. Wa sumiyat dharfiyatan liniyabatiha anidharfi wa huwa al-muddah. Disebut dharfiyah karena mengandung makna dharf, yakni waktu. Nah, jadi saudaranya kana atau kana wa akhwatuha ada 13 fi'il, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, beramal tanpa syarat yakni kana amsa asbaha abha dhalla bata sara laisa. Kelompok yang kedua beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi atau doa meliputi zala, fatiha, barikha, infaka. Kelompok yang ketiga beramal dengan syarat didahului oleh ma, masdari, ya, dhafiyah. Anggotanya cuma satu, itu dama. Nah, al-mas'alatu arabiyah. Wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'al ayatawassata baina wa baina ismiha. Khabarnya kana wa khatwa, fi'il-fi'il ini tu kana wa khatwa, ya. Boleh khabarnya ada di tengah antara isim dan khabar, antara apa ini? Kana dan isimnya. Nahu qali ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Perhatikan, haqqan khobar, nasrul mu'minin isim. Berarti khobarnya ada di antara kana dan isimnya. Wa qalu syair falaisa sawaan alimun wa jahul. Sawaan khobarnya laisa, adimun isimnya berada di antara laisa dan isimnya. Ini boleh. Al-mas'alatu al-khamisah. Wa yajuzu an tataqaddam akhbaruhunna 'alayhinna illa laisa wa dama. Kakolika adiman kana Zaid. Khobarnya kana wa akhwatuha boleh mendahului kana wa akhwatuha, kecuali laisa dan dama, enggak boleh. Contoh adiman khobar kana Zaidun, Zaidun isim. Khobar mendahului kana dan isim, itu boleh. Al-mas'alatu as-sadisah. Walita sawari fi hadhil af'al minal mudhari wal amri wal masdar wasmil fa'il ma lil madhi minal amal. Nahu qali ta'ala hatta yakunu mu'minin kul kunu hijaratan. Tasrifan kana wa akhwatuha, baik yang berbentuk mudhari, amr, masdar, isim fa'il, itu bisa beramal seperti bentuk fi'il madinya. Jadi kalau kalian bikin contoh, jangan cuma yang bentuk fi'il madinya, jangan cuma kana Zaidun kok iman saja. Tasrifan kana yang berbentuk mudhari'nya atau masdarnya atau fi'il amrnya atau isim fa'ilnya, itu bisa beramal juga seperti bentuk fi'il madinya. Contoh firman Allah Ta'ala hatta yakunu mu'minin, wawul jama'ah isimnya kana, mu'min khobarnya, yakunu fi'il mudhari', ya. Nah, kul kunu hijaratan, wawul jama'ah isimnya kana, hijaratan khobarnya. Bentuknya apa ini? Kunu fi'il amr, ya. Kun kuna kunu. Tayyib. Ini beberapa masail terkait dengan kana wa akhwatuha. Masih banyak masail yang lain, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan di antara pengganti naibul fa'il. Nah, ini pertanyaannya salah, ya. Yang betul di antara pengganti fa'il yang dibuang atau di antara bentuk naibul fa'il, ya. Bukan pengganti naibul fa'il. Salah, ya. Yang benar pengganti fa'il yang dibuang atau yang menjadi naibul fa'il. adalah jar majrur. Contoh jalasa, julisa amamaka. Salah contohnya juga amam itu dharaf. Naam. Apakah kata di bawah ini jika jadi naibul fa'il jar majrurnya hada Muhammad qad duriba fil masjid? Salah juga. Naam, jadi fil masjid tidak menjadi jar naibul fa'il. Yang menjadi naibul fa'il ialah dhamir yang tersimpan pada duriba, ya. Naam. Kalau bikin soal yang jelas ya, ini kayaknya salah kesimpulan ini ya. Nah, ja'a al-ustad, al-nya itu al-lil-adidini atau al-ahdi al-khuduri atau bisa dua-duanya. Nah, ya bisa dua-duanya, tergantung kita menjelaskannya ya dan keadaan sebenarnya. Taib. Kalau khuduri berarti ustadznya ada di tempat, ya, ketika bicara tadi. Nah, ustadz ini telah datang, ya. Nah, atau sang pak ustadz telah datang. Bisa lil adi ini, bisa lil adi khuduri. Nah. Apakah kata yang diakhiri dengan alif ta'nis mamduda itu dihukumi mu'anas? Ya. Fukara, Zakaria. Mengapa lafat salasil mamluk minasarfi? Karena mengikuti sirat mutal jumuk. Ya. Walayanubu ghairal maf'ul bih ma'a wujudi ghaliban. Selain maf'ul bi, tidak berani menjadi naibul fa'il jika ada maf'ul bi. Minta contohnya. Ya, contohnya dhuriba al-qalbu amama al-bait. Nah, berarti yang menjadi naibul fa'il ialah al-qalbu yang asalnya maf'ul bi. Amamal bait enggak, ya, karena ada maf'ul bi. Itu sudah. Lafat as-sawmu al-yawma di fathah atau di dhammah? Di fathah as-sawmu al-yawma. Puasa itu al-yawma, hari ini, ya. Nah, menjadi khobar as-sawmu tada, ya. Nah, al-yawma, hari ini. Makhal rafa menjadi khobar dhorof zaman. mubtada'nya berbentuk masdar. Itu kalau dalam kitab As-Sawmu Al-Yawmu salah harokatnya. Kasih fathah ya. Kayak As-Safaru Ghodan, bukan Ghodun ya. Nah. Kalau lulus agak besar ya, tulisannya kecil sekali ya. Nah, agak kelihatan. Nah ya, trip. Katanya kalimah itu cuma satu kali melafadzkan. Contohnya Zaid, Rajul. Bagaimana kalau lafadznya diulang? Zaid, Zaid. Apa masih dikatakan kalimah? Ya, pengulangan kalimah. Ini banyak yang tanya materi imtihan pekan depan dari mana sampai mana. Jawabannya tunggu saja pengumumannya ya. Insya Allah saya gak akan memperhatikan kalian. Nah, sudah bukan sampai mana sampai mana, mungkin cuma ini saja gitu ya. Nah, kalau sampai mana sampai mana ya, dari mana sampai mana, banyak mampu gak? Ah, ya mungkin yang paling baru, nah, paling anget. Nah, gitu. Misalkan nanti hari Kamis, ya kita jika ditakdirkan bisa masuk, kan lanjut hari Sabtu kok belum pengumuman imtihan, ya. Atau hari Kamis belum saya umumkan kapan imtihannya, berarti masih terus lanjut materinya. Begitu diumumkan baru tak sampaikan. Bab-bab yang terakhir disampaikan ya. Nah, kalau sampai saya bilang mulai awal sampai akhir pembahasan. Saya khawatir justru kalian enggak fokus, terlalu banyak ya. Nah, tak pilihkan yang terbaru atau yang terlama ya. Biasanya milih yang terbaru ya. Sifat manusia senang dengan yang baru, nah, bosan dengan yang lama. Berarti kaidahnya tadi itu, kalau materi terlalu banyak disampaikan, biasanya imtihannya saya ambil yang terbaru. Ya biasanya, berarti kadang-kadang nggak biasa ya. Nah, insya Allah saya sampaikan pada pertemuan yang pas kapan imtihannya. Jazakumullahu khair atas perhatiannya. Dimuraja'ah lagi ya, dipelajari lagi. Nah, dan kalau ada tulisan-tulisan atau harokat yang salah, ya yang pertama harap dimaklumi ya, karena yang ngetik sampai yang edit ya, nah masih pemula dalam masalah ini ya. Ini sudah luar biasa bisa seperti ini ya. Nah, ini bukan percetakan resmi, bukan taib. Sebagaimana kalau kalian beli kitab, ini cetakan mana ini? Cetakan Saudi apa cetakan Mesir? Nah, kenapa kok pakai, tanya kayak gitu. Soalnya kalau cetakan besar banyak sakotnya. Oh, banyak salah ketik, salah tulis, ya kan? Maklum. Tapi langsung dijual beli. Cetakan besar walaupun kayak gitu dijual belikan ya. Namanya juga manusia ya. Salah ketik, salah tulis biasa. Tapi kalau kalian tahu mana letaknya, sampaikan ya. Nanti akan saya alat. Naam, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.